Mitra Bisnis, pengangkatan Lurah Lenteng Agung yang merupakan seorang non-muslim oleh Jokowi sempat menuai polemik dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyarankan Jokowi untuk mengevaluasi pengangkatan itu karena lurah tersebut dinilai tidak didukung rakyat sekitar. Jokowi Ahok menolak saran itu dan lebih memilih mengevaluasi lurah berdasarkan prestasi dan bukan berdasarkan suku atau keyakinan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjong Ratu Hemas. Bu Hemas, apa komentar Anda melihat polemik ini? Jadi saya kira begini, sekarang dengan adanya otonomi daerah, itu sebenarnya kewenangan gubernur ya, untuk menentukan apakah aparat yang akan digunakan itu sesuai dengan kebutuhan daripada kepala daerah tersebut. Kalau saya, lebih baik Jokowi memang tidak memindahkan, karena sekali dipindah, nanti ada kasus yang sama, itu akan berembet ke tempat yang lain. Jadi menurut saya, sebaiknya memang saya mendukung apa yang dilakukan oleh Jokowi. Dan pemahaman Pak Menteri Dalam Negeri itu adalah pemahaman di tataran level yang di atas. Jadi saya kira belum tentu apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat itu, mungkin tidak semua masyarakat tidak mendukung. Jadi kita mengevaluasi saja berapa yang bisa dilakukan oleh lurah tersebut. Mungkin bisa kita lihat dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Ya menurut saya Pak Menteri sendiri dia sangat tidak pluralis kalau seperti itu. Ya kan? Dia harusnya menghargai keberagaman. Bukan dia ikut arus dengan masyarakat yang mungkin sudah banyak pengaruh untuk tidak toleran terhadap keberagaman. Perlu justru perlu yang dievaluasi Menteri Dalam Negeri khususnya untuk masalah ini, apakah dia juga harus memaksakan kepala daerah karena lurah itu adalah aparat yang dibutuhkan oleh kepala daerah. Kalau Pak Gamawannya sendiri itu juga paham mengenai apa artinya demokrasi, seharusnya dia juga tidak toleran terhadap sekelompok masyarakat yang tidak pluralis gitu loh. Mestinya dia harus bisa menanamkan kepada masyarakat bahwa keberagaman di Indonesia itu sangat penting. Karena ini yang sudah dilakukan oleh bangsa ini sejak kemerdekaan sampai sekarang. Bagaimana menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dengan keberagaman itu penting sekali. Demikian Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjong Ratu Hemas. Saya Wendy Lim.